Berbeda-beda kondisi manusia. Amalan mereka berbeda-beda, keadaan mereka berbeda-beda, watak mereka berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Inna amalakum la mukhtalif baina 'amalin lid-dunya wa 'amalin lil-akhirah. Ada yang beramal untuk dunia, ada pula yang beramal untuk akhirat. Kullu an-nasi yaghdu. Kullu an-nasi yaghdu. Tanada. Fa mu'tiqun nafsahu aw mubiquha. Ada yang membebaskan dirinya dari neraka, ada yang membinasakan dirinya. Keadaannya beda-beda. Dan itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi ahli jannah, ada pula yang menjadi ahli nar. Walau syi'na la'atuna kulla nafsin hudah, walakin haqqal qawlu minni. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menghendaki, kami jadikan semuanya dapat hidayah. Namun itu tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menetapkan bahwa ada yang ahlu nar, ada yang ahlu jannah. Ada yang beramal untuk dunia, ada yang beramal untuk akhirat. Tinggal kita perhatikan diri kita. Allah memberikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala membedakan pada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Tinggal kita memilih mau kebaikan atau mau keburukan. Mau menjadi ahlu jannah atau menjadi ahlu nar. Masing-masing ada akibatnya. Berikutnya ini akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari masing-masing dari dua keadaan ini. Baik, kita sampai kepada ayat yang keempat, ya kawan. Ilahuna akhiru da'wana alhamdulillah. Tafadhal fa'tarakumullah.